getar hatiku. Ku tatap percik pesona di wajahmu. Jumpa kedua yang sangat ku damba, terucap dari bibirmu namamu. Cikita, dengan segulung senyum saja kau bangkitkan gairahku. Hanya segulung senyum saja damainya hati. Dengan segulung senyum saja kau taklukkan dunia. Cikita, ku datang padamu. Semua serba wajar, tak berlebihan. Melangkah dalam hidupnya dengan bijak. Kau dilahirkan karena dan untuk cinta. Dan teguh dalam terlena oleh nafsu duniawi. Serba wajar, tak berlebihan. Melangkah dalam hidupnya dengan bijak. Kau dilahirkan karena dan untuk cinta. Dan teguh pada terlena oleh nafsu duniawi. Cinta suci untukku, jawablah cikita. Panggillah namaku dengan desak jantungmu. Oh, oh, oh, oh. Tidurlah di dadaku dengan senyum saja kau bangkitkan gairahku. Hanya sekulup senyum saja damainya hati. Dengan sekulup senyum saja kau taklukkan dunia. Cikita, cinta kita berdua. Dengan sekulup senyum saja kau bangkitkan gairahku. Hanya sekulur senyum saja damainya hati. Dengan sekulur senyum saja kau taklukkan dunia. Cikita, cinta kita berdua.